Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ada di sesi terakhir tentang ilmu dan pengetahuan. Malam ini kita masuk ke tema yang populer sekali. Mungkin kita juga sering mendengar, meskipun kadang-kadang salah paham apa yang dimaksud dengan istilah ini, yaitu ilmu laduni. Ini biasanya yang belajar-belajar tenaga dalam, belajar-belajar itu kan istilah ini populer. Saya lupa beberapa tahun yang lalu ada lembaga yang menawarkan kemampuan bisa bahasa Inggris instan secara laduni. Iya. Jadi saya lupa tahun berapa itu. Jadi teman-teman kalau ingin pinter bahasa Inggris, tidak usah capek-capek belajar. Jadi nanti akan di semacam ditransfer pengetahuan model laduni, langsung bisa ngomong bahasa Inggris. Itu kan luar biasa. Kamu cari di luar negeri tidak akan ketemu yang seperti itu. Termasuk di negara tempat kelahirannya ilmu laduni juga tidak ketemu yang bisa ilmu laduni yang terus bikin orang pinter bahasa Inggris. Ada juga yang laduni itu semacam orang bisa bermain silat kanuragan, tambah harus belajar ditransfer langsung oleh gurunya. Disebut silat laduni. Jadi kalau dia wiritan sampai ke level apa, terus tiba-tiba gerak sendiri, namanya silat laduni. Itu kreatifnya orang Indonesia. Jadi alhamdulillah ya, kita punya bangsa yang kreatif. Tidak apa-apa, itu kekayaan budaya kita. Cuma saya belum pernah ngecek serius yang tadi, yang lembaga bahasa Inggris tadi. Kalau memang benar bisa begitu kan, kita bikin kerjasama besar-besaran itu, biar mahasiswa tidak trauma lagi sama bahasa Inggris. Cuma itu susah ya hari ini. Lembaga-lembaga semacam itu mungkin mulai tersisih. Sebenarnya unik kalau memang ada peluang-peluang tertentu untuk kesana. Cuma ya kayak kita yang gitu-gitu kan, kita sebenarnya apatis duluan sebelum diteliti. Kita tidak punya tradisi kritis dan tradisi penelitian. Ya coba diteliti lah kalau memang lembaganya masih ada. Siapa tahu, ya kan? Cuma seperti kritiknya Ghazali, kita kecenderungannya memang pengetahuan kita ya kalau tidak teks ya rasio. Semua yang di luar jangkauan teks, di luar rasio, cepat-cepat kita vonis sebagai bukan pengetahuan, sebagai tidak valid. Itu kalau bahasa baratnya pengetahuan itu positivistik, yang di luar itu terus kita klaim sebagai bukan pengetahuan, tidak masuk akal. Nah, itu hari ini Ghazali mau ngomong ranah yang sering kita anggap tidak masuk akal itu. Meskipun malam ini saya tidak murni membawa Ghazali, saya bawa beberapa tambahan dari Suhrawardi untuk lebih memudahkan. Karena kitabnya Ghazali menurut saya agak tipis di Ar-Risalah Al-Laduniyah itu, dan baunya terlalu sufistik. Nanti kita tambah beberapa asumsi epistemologi dari Suhrawardi. Kalau Ghazali sendiri saya gak perlu ngasih pengantar ya, kita tokoh favorit di ngaji kita Ghazali, paling sering diangkat, mungkin sampai besok-besok, karena memang karyanya luar biasa. Tulisan-tulisannya banyak, itu pun gak ada seperempatnya yang nyampe ke kita. Ghazali dikisahkan sempat menulis sekitar 228 kitab. Padahal beliau usianya cuma 53 tahun. Jadi beliau meninggal belum terlalu tua. Tapi sempat menulis 200 lebih, 228. Itu kan kalau dikruskan semua umurnya itu hampir setiap tahun dari umurnya nulis sekitar 4 jilid kitab. Bayangkan itu kalau begitu lahir nulis kitab loh itu. Ya kan? Begitu umur setahun langsung nulis kitab. Itu sampai umur 53 kalau dikali 4 kan 200-an. Itu nulis 200. Jadi umur baru lahir nulis 4 kitab setahun. Nah itu 228. Ada banyak yang hilang ketika Baghdad jatuh, diserang oleh Mongol nanti. Termasuk kabarnya ada 40 jilid kitab tafsir karyanya Ghazali. Kalau ada itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa tafsir. Sayangnya hilang atau dikejar aja secara labuni, siapa tahu. Ya. Kan saya pernah cerita ya, ada mahasiswa tafsir yang nulis skripsi tentang Ibnu Arabi. Metodenya laduni. Jadi dia nulis gagasannya Ibnu Arabi secara luar biasa, tapi tidak ada footnote-nya. Waktu saya tanya, "Lah ini kamu referensinya dari mana?" Saya wawancara langsung Pak sama Ibnu Arabi. Ya kan, kamu tidak nyambung mesti kan. Tapi kalau kalian baca tulisannya, memang tulisannya bagus. Dan dia berani jamin, silahkan Bapak cek, nyari di buku apa yang saya ngutip kalau dituduh saya plagiat. Memang susah. Ya, dia merasa, dia ini warga torekot. Jadi dia torekotan dulu, wasilahan, terus kalau butuh itu mendatangkan Ibnu Arabi. Ya kamu bisa dipelajari, nanti kamu bisa mendatangkan Socrates, Immanuel Kant. Itu kan enak, kamu bisa wawancara lebih mendalam daripada baca bukunya kan kesuwen. Atau sekali-kali ngaji secara laduni, nanti ustadznya dimasuki rohnya Socrates terus ngomong gitu. Oke. Jadi Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, karya-karyanya banyak yang suka, banyak ada juga yang tidak suka, biasa itu kan. Ada cerita beberapa ulama yang tidak suka Ghazali membakar kitab-kitabnya. Nanti cari kalian, carilah cerita itu, karena memang ada. Meskipun orang yang membakar ini nanti akhirnya tobat karena dimarahi Rasulullah. Ada ceritanya, kalian cari sendiri itu. Karena biasanya beberapa ulama tidak suka karena menganggap banyak hadis-hadis do'if yang dipakai oleh Ghazali. Ada cerita suatu ketika Ghazali ini disidang oleh beberapa ulama. Kok sampean memasukkan hadis-hadis do'if dalam kitab-kitab yang sampean tulis? Jawabannya Ghazali, standarnya do'if dan tidak do'if bagi para ulama yang sekarang di hadapan saya itu mungkin beda dengan standar do'if dan tidak do'if menurut saya. Para ulamanya tanya, kalau menurut sampean gimana? Kalau saya ada hadis, saya cium. Kalau baunya wangi, ini berarti sahih. Ayo, susah kamu kan? Kayak gitu, tidak bisa ditiru itu kan? Kalau baunya wangi, ini berarti sahih. Kalau tidak, ya berarti bukan dari Nabi. Dan para ulama kan setiap kali satu hadis terus ada sholatnya, ada riadahnya untuk membuktikan apakah itu sahih apa enggak. Setelah sholat, riadah, terus hadis ini dicium, kalau baunya wangi ya berarti sahih. Oke, ya cara kayak gini enggak gampang. Mbok anggap, oh berarti lebih mudah Pak. Enggak, ya lebih mudah yang konvensional. Yang ini enggak gampang-gampang orang bisa mencapai itu. Mungkin hanya Ghazali yang bisa, atau para wali kekasihnya Allah. Oke, bismillah, kita mulai ya belajar tentang beliau. Saya ingin mengawali tidak ke risalah dulu. Saya ingin klarifikasi beberapa istilah yang sering kacau. Saya ambil dulu dari William Hittig, Sufi Path of Knowledge, yang membahas Ibnu Arabi. Jadi katanya hasil penelitiannya William Hittig bahwa jalan pengetahuannya manusia sebagaimana dipahami oleh para sufi itu ada tiga jenis. Ada pengetahuan akali, atau jangan pakai akali lah ya, kalau bahasa Indonesia diakali itu kan jelek. Pengetahuan rasional, jadi pengetahuan akal. Yang kedua, pengetahuan intuitif. Ini juga sering ambigu istilah intuitif, nanti kita bahas apa itu intuisi. Ada yang ketiga namanya pengetahuan tentang asror. Ini Ibnu Arabi, tentang pengetahuan rahasia. Pengetahuan asror itu nanti terbagi dua. Ada yang bisa dipahami oleh akal, ada yang tidak bisa dipahami oleh akal. Yang tidak bisa dipahami oleh akal terbagi dua. Ada yang murni intuisi, ada yang dilimpahi oleh Allah, diinformasi. Di akhbar, itu istilahnya akhbar, dapat berita langsung dari Allah. Jadi dalam dirinya dianugerahi oleh Allah pengetahuan, namanya akhbar. Saya tidak tahu sekarang di TV populer sekali acara TV karma. Iya, yang ustadznya medianya kan pakai hidung bolak-balik baunya. Banyak itu kan acara TV yang sekarang ramai sekali itu. Ya kamu boleh tanya, jangan-jangan itu termasuk jenis pengetahuan laduni. Neng gak usah di vonis apa-apa dulu kalau kita belum tahu aslinya. Ya, biarin aja lah kapan-kapan kita teliti yang jenis-jenis karma itu. Tapi kalau tentang orang yang dapat anugerah pengetahuan langsung dari Allah banyak. Kisah-kisah para wali juga banyak ceritanya. Tidak cuma zaman dulu, hari ini beberapa juga masih ada. Cuma pasti orang-orang semacam ini bukan orang-orang yang populer di medsos, di YouTube, di WA, pasti bukan. Mereka orang-orang yang lebih suka tersembunyi karena ujiannya berat. Tidak sembarangan wali bisa tampil ngomong kayak gini, ujiannya jauh lebih berat. Apalagi terus banyak orang tahu itu. Kalau di Indonesia begitu ada wali, alamat sudah dia tidak bisa tenang hidupnya. Mesti semua berbondong-bondong ke situ nyari berkala, minta salaman, minta. Ujiannya berat. Tapi pasti masih ada. Kalau menurut Ibnu Arabi kan di dunia ini selalu ada para kekasih Allah. Itulah yang membuat Allah tidak sebel sama kita. Kalau hanya kita yang menghuni, mungkin Allah sudah jengkel sejak dulu. Tapi karena ada orang-orang yang dikasihi, itu Allah tidak jadi marah. Ya, analoginya kayak orang naik pesawat kan. Kalau Allah ingin menyelamatkan satu orang di pesawat itu kan alamat satu orang, satu pesawat selamat. Kan tidak mungkin terus semua jatuh, tinggal dia sendiri tidak jatuh kan. Ya, satu pesawat itu selamat. Dan itu analoginya para wali. Nah, katanya Ibnu Arabi yang dikutip oleh William Hittig, pengetahuan manusia itu yo memang ada pengetahuan rasional itu yang tiap hari kita kejar, kita kaji. Ada pengetahuan yang murni intuitif. Jadi kalau ini intuisi, nanti setelah ini kita jelaskan apa itu intuisi. Kemudian ada pengetahuan asror. Meskipun pembagian tiga ini agak lebih, kalau beberapa ulama yang lain termasuk Ghazali, termasuk Suhrawardi, biasanya hanya dibagi dua. Ilmu yang atas usaha manusia dengan ilmu anugerah Allah. Sebenarnya ya kalau kita jeli, semua ilmu itu anugerah Allah. Cuma ada ilmu yang nunggu kita berusaha nyari dulu terus dikasih oleh Allah. Ada ilmu yang langsung dikasih oleh Allah karena Allah sayang sama kita. Kadang-kadang jalurnya juga tidak terduga-duga. Makanya kalian kalau nyari ilmu gak usah pilih-pilih. Tidak usah pilih-pilih dosen, tidak usah pilih-pilih materi, tidak usah pilih-pilih ustaz. Cari aja. Wong kalau kayak ceritanya wayang itu kan, Pandawa itu gurunya, kalau versi Jawa loh ya, bukan versi India, itu kan Resi Durno. Resi Durno itu trik, jahat, culas, karena dia membela Kurawa. Jadi kalau Pandawa sedang minta fatwa, fatwanya yang jelek-jelek. Disuruh ke laut, disuruh itu. Tapi dari fatwa jelek ini justru para Pandawa dapat banyak wawasan ketuhanan, banyak pengetahuan yang bermanfaat. Jadi jangan dikira pengetahuan itu tergantung gurunya apa tergantung usahanya ya. Tergantung Allah. Kalau kamu nyarinya beneran, mungkin kamu dapat wawasan baru secara tidak terduga-duga. Nah itu logika pengetahuan dalam dunia sufisme. Jadi kalau di Ibnu Arabi ada ilmu al-asror yang itu isinya dua, ada yang dapat dipahami akal berarti tentang kehidupan sehari-hari, ada juga yang tidak terpahami oleh akal. Ini biar paham dulu petanya. Istilah-istilah ini sering membingungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita pernah dengar istilah ini. Maksudnya sama. Terminologinya beda. Titik fokusnya juga beda. Tapi yang dimaksud sama. Ada istilah ilmu laduni. Dari kata-kata min ladun. Kalau dalam Al-Quran kan ada istilah min ladun haki min alim. Pengetahuan dari sisi Sang Maha Pengetahuan, Sang Maha Bijaksana. Jadi istilah ilmu laduni titik fokusnya adalah ini pengetahuan yang berasal dari Allah. Nah, itu biasanya pakai istilah laduni, tapi sama nanti konotasinya dengan yang lain. Ada pakai istilah isyroki. Ini Suhrawardi. Pengetahuan itu isyroki kayak bahasa barat pencerahan. Jadi kenapa disebut isyrok pencerahan? Karena ilmu ini diperoleh ketika kita terbersihkan sehingga cahaya bisa masuk. Sebenarnya laduni juga begitu. Jadi isyrok itu ketika diri kita layak menerima cahaya, maka cahaya datang dan kita jadi bersinar, bercahaya. Analoginya kan kalbu yang seperti kaca, kayak minggu lalu. Kalbu yang seperti kaca yang diterangi kemudian dan seterusnya. Makanya pengetahuannya pakai simbol cahaya, namanya isyroki. Kalau bahasa yang populer ada istilah iluminasi, sama pencahayaan, pencerahan. Orang yang mendapat pengetahuan dari Allah, syaratnya jiwanya harus bersih, jiwanya harus cerah. Jadi sama, konotasinya sama, laduni sama isyroki. Kadang disebut irfani. Maksudnya juga sama. Kalau dalam Islam kan ada beda antara alim sama arif. Yang alim ini ilmu yang kita cari tiap hari di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Nah, yang laduni ini jenisnya arif. Makanya ada alim billah dan arif billah. Kalau alim ini pengetahuan yang masih butuh media. Contohnya, ini ustadznya sudah datang belum ya? Dari luar kamu belum lihat saya. Oh, itu sandalnya sudah ada. Kamu tahu saya dari media sandal. Itu alim. Masih butuh perantara. Pengetahuan yang butuh mas. Mungkin dari buku, mungkin dari guru, mungkin dari dikasih tahu orang. Nanti ada level yang lebih tinggi, itu arif. Kalau arif ini ustadznya datang belum? Sudah datang. Sekarang saya di masjid dan di depan beliau. Nah, itu berarti arif. Ngalami sendiri langsung. Makanya sufi itu lebih sering gelarnya, sebutannya adalah arif billah. Bukan lagi alim. Kalau alim itu bahasanya Al-Quran, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang berilmu pasti ada yang punya lebih banyak ilmu, lebih tinggi ilmu. Tidak pakai istilah arif. Kalau arif ini orangnya ngalami sendiri karena derajat kebenarannya lebih tinggi. Makanya disebut arif billah. Pengetahuan yang mendalam. Kayak misalnya kalau saya bilang kalian ada kata-kata tulisan yang di sini saya nulis kalimat besar. Judulnya misalnya takut. Dengan kata-kata takut ini kalian ngerti, oh takut itu kan maksudnya Pak, kalau ada sesuatu yang membuat kita merinding terus takut. Ini pengetahuan ini masih berjarak, masih konsep. Akan jadi arif kalau kalian hari ini memang takut. Perasaanmu sedang ketakutan, nah, ini arif. Kamu ngalami ketakutan sendiri. Kalau tadi kan cuma membaca tulisan takut dan paham apa itu takut. Jadi membaca tulisan takut, paham apa itu takut, namanya ilm, ilmu. Orangnya namanya alim. Tapi kalau kamu hari ini mengalami takut itu, terus, oh iya ya, begini rasanya takut itu. Ini arif namanya. Jadi, cuma kalau sufi, irfani, arifnya arif billah. Bukan urusan-urusan di luar keagamaan. Bukan urusan misalnya gimana ya rasanya korupsi. Nah, itu hanya orang-orang koruptor yang arif tentang korupsi. Ya. Kalau kita cuma alim, ngerti dari jauh. Gimana narkoba ya, yang sakau, yang arif tentang narkoba. Kita hanya alim. Nah, cuma terminologi arif sama alim ini untuk ranah agama biasanya. Nah, irfan di sini nanti satu makna dengan isyrok, satu makna dengan laduni. Sama kayak makrifat, sama makomnya. Orangnya namanya arif, barangnya namanya makrifat, kondisinya namanya makrifat. Ma'rifat ini kan nanti salah satu makom puncak. Kalau versinya Ghazali, puncaknya laku tasawuf itu ma'rifat. Nah, ada lagi kasyaf. Kasyaf ini juga istilah yang populer. Maknanya sama kayak ma'rifat. Orang yang kasyaf, kasyaf itu artinya terbuka. Dari tidak tahu jadi tahu, itu namanya tersingkap, terbuka. Terbuka semua sekarang, itu namanya kasyaf. Jadi, yo arahnya tetap sama pada ketuhanan. Orang yang kasyaf, kasyaf ini kondisi keterbukaannya. Isinya makrifat, pengetahuan. Orangnya namanya arif. Jadi itu namanya kasyaf. Terungkap ya, manusia manusia itu hari ini beruntung Allah tidak mengungkap kita. Bahkan kita disuruh untuk mengungkap Allah, itu kasar. Karena kalau kita diungkap semua, mungkin manusia sedunia itu isinya jelek semua. Jadi manusia itu kan ada yang baik, ada yang buruk, itu bukan karena perilakunya, tapi antara disembunyikan oleh Allah kejelekannya atau dibukakan oleh Allah kejelekannya. Kalau Allah mau dibukakan semua, seandainya kalian ngaku semua salahmu apa, jelekmu apa, ditulis, itu hari ini langsung terbit berapa ratus halaman itu kesalahan dan kejelekanmu. Cuma Allah menyembunyikan. Jadi kelihatannya seolah-olah ada jarak, ini orang baik, ini orang jelek. Tapi kalau Allah dibuka semua, ya mungkin semua orang jelek. Kita sama saja sebenarnya. Meskipun saya di sini, kamu di sana, kalau kamu ngerti jelekku, jangan-jangan lebih jelek daripada kalian. Kalau kalian ngerti, cuma kalian kan gak ngerti. Oke, itu kasyaf, terbuka. Cuma ini kasyafnya tidak tentang manusia, tapi tentang Allah. Dan kalau tentang Allah kasyaf kita, man arofa nafsahu arofa robbahu. Pengetahuan kita tentang Allah, otomatis kita kenal tentang manusia, kita arif tentang manusia, dan juga arif tentang alam semesta, karena manusia adalah mikrokosmos. Itu kasyaf tentang hakikat. Bukan berarti tentang, kalau saya ngomong tentang alam semesta, tentang manusia itu terus ngerti semua orang namanya siapa, enggak begitu. Ngerti hakikatnya hidup, hakikatnya realitas. Itu yang membuat orang tidak tertipu lagi sama dunia, karena ngerti levelnya dunia. Sama kayak kalian ya, ketika jatuh cinta sama seseorang, itu kan dianggap orang ini baik semua, terus putus, terus tahu jeleknya, itu kan nilainya langsung jatuh. Sudah tidak mau sama sekali, pokoknya ketemu aja ndak, ketemu melengos, menyapa aja ndak. Nah, orang-orang ini ketika dibukakan rahasianya realitas, rahasianya alam semesta juga begitu sama dunia. Ternyata serendah itu dunia. Kenapa selama ini aku jatuh cinta sama dunia? Sama kayak kamu sama, oh ternyata engkau serendah itu. Menyesal aku jatuh cinta padamu kemarin, kan? Oke. Kalau bisa menalak dunia semacam itu luar biasa. Yang bisa orang yang sudah kasyaf. Sebenarnya kalian sudah tahu selama ini bahwa dunia itu jelek. Tapi kenapa kok tidak bisa, tidak tertarik sama dunia? Karena kayak tadi, antara takut dalam konsep dan takut yang ngalami sendiri. Kamu belum ngalami sendiri. Pengetahuannya masih berjarak. Masih belum kasyaf, masih belum ma'rifat. Yang sedang nyalon jadi gubernur, jadi bupati, seolah-olah terus kalau sudah jadi gubernur, jadi bupati, sudah luar biasa. Padahal itu ya dunia. Kuliahmu, ijazah itu ya dunia. Pekerjaan ya dunia. Jadi jangan terlalu jatuh cinta ke sana. Pahami hakikatnya dunia. Gnosis, ya ini istilah filsafat, istilah Yunani Romawi, konotasinya sama. Pengetahuan suci, pengetahuan sakral, ma'rifat, saintia sakra minggu lalu. Istilahnya gnosis. Fatih, fatih, keterbukaan. Mirip kayak kasyaf. Terbuka. Lauk, lauk ini rasa. Karena dia kayak tadi ya, takut yang dikonsep dan takut yang dirasa. Jadi pengetahuan yang sifatnya gaukiah, pengetahuan rasa. Kadang-kadang pakai istilah basiroh, pengetahuan batin. Kadang-kadang pakai istilah musyahadah, kesaksian. Orang yang menyaksikan itu musyahadah. Ada yang pakai istilah huduri. Ada tulisan yang populer sekali sejak zaman saya mahasiswa,

yang cowok suka sama cewek ini kan instinktif, tidak perlu belajar. Kalian tidak perlu kursus untuk biar saya suka sama lawan jenis, Pak, tidak usah, otomatis itu. Kayak kawin tadi kan, kamu tidak perlu kursus, Pak. Saya ingin banyak referensi biar bisa, Pak. Kan kamu tidak butuh, wong itu insting, mesti iso, jago khawatir. Bos diarahkan ke, nanti ujungnya mesti ke situ juga, jangan khawatir. Mesti bisa. Kenapa? Insting. Simbahmu dulu enggak pakai kursus macam-macam ya, anaknya banyak. Kenapa? Instinktif. Nah, cuma kita enggak mendaya gunakan ini. Enggak memahami teori ini karena ada banyak yang bisa dielaborasi dari instingnya manusia. Sebagaimana banyak orang sekarang mempelajari instingnya hewan kan, sebenarnya manusia juga punya banyak insting yang bisa dikaji. Nurani juga begitu. Kadang-kadang kalau ada masalah, kita harus pinter. Ini pakai akal atau panca indera? Atau jangan-jangan ini pakai nurani. Kalau ada nenek-nenek yang maling kayu, ya secara hukum dia salah. Cuma dia malingnya karena sudah tua, tidak punya keluarga, tetangganya pelit. Terpaksa dia ngambil kayu dijual untuk makan. Nah ini kan yang maju bukan hukum lagi, bukan akal lagi bahwa dia salah, tapi nurani, moralitas. Oh ini juga alat pengetahuan yang tidak tergarap serius di dunia modern. Kenapa hoax, berita palsu dan yang sejenis itu sekarang merajalela? Karena waktu kita nulis berita palsu, nuraninya mesti tidak dipakai. Tidak sadar yang kita jelek-jelekan, yang kita jatuhkan itu manusia yang punya martabat. Ketika nurani tidak bunyi, ya martabat manusia jatuh. Nah, itu kita juga miskin untuk belajar, termasuk ini, intuisi. Jadi pengetahuan yang memang di luar rasio. Kalau kalian ngomong, wah enggak masuk akal, ya memang pengetahuannya di luar akal. Jangan apa, hari ini jangan kaget, jangan bingungan kalau ada statement yang enggak masuk akal. Tidak masuk akal bukan berarti salah, bukan berarti keliru. Contohnya intuisi ini, jenisnya banyak. Kalau secara teori psikologi, intuisi itu misalnya ada jenis pertama, immediate apprehension, direct knowing. Contohnya, kalian tiba-tiba ingin baca buku. Ternyata begitu baca buku itu, oh iya ini informasi yang tak cari-cari dulu. Itu jenis intuisi. Tiba-tiba ingin ngaji. Begitu berangkat ke sini, oh ini temanku lama tidak ketemu, sekarang ada di sini. Nah itu jenis intuitif. Ah itu kan kebetulan, Pak. Lah iya, tidak rasional kan, tidak masuk akal kan. Karena memang di luar ranah rasio, direct knowing. Jadi itu jenis pertama yang sering kita sebut kebetulan. Atau unconscious mind, itu pun jenis intuisi. Kayak kalian yang biasa naik motor itu, kan itu enggak pakai kalkulasi, kadang jalan sempit masuk aja, ya ternyata ya masuk. Itu kan intuisi yang ngisi informasi, tenang aja, aman. Masuk, kayak itu contohnya ya mobil, supir itu kadang-kadang kan ya. Kalkulasinya kalkulasi intuitif aja. Unconscious, kenapa? Pengetahuannya sudah mengendap, jadi otomatis jalan begitu saja. Tidak pakai dipelajari, tidak pakai dikaji, sudah tahu kebenarannya. Alah, kalau kayak gitu kamu mesti gini deh. Nah itu unconscious. Ada juga jenis, kalau bahasanya itu herd intelligence. Ini juga kayak ceritanya film, tiba-tiba mau naik pesawat, kan tidak jadi ah, kok perasaanku tidak enak. Nah ternyata begitu nggak jadi naik pesawatnya celakaan. Itu herd intelligence. Jadi ya kayak kalian misalnya besok kalau mau nggak masuk kuliah, bilang aja ke dosennya, kok kemarin nggak masuk, perasaan saya nggak enak, Pak. Iya. Oh nanti dosennya bilang, wah kamu benar, ternyata kuliahnya kosong, saya juga gak masuk. Nah, itu namanya head intelligent. Batinmu cerdas, bisa membaca yang belum terjadi. Jadi head intelligent itu yang sebenarnya yang kamu lakukan tidak masuk akal, tapi ternyata di belakang benar juga gitu. Nah, itu berarti kamu peka kalau bahasa itu. Peka itu secara intuitif namanya head intelligent. Terus ada lagi direct perception. Direct perception itu ya sama lagi, kebetulan, kayak semacam kebetulan. Sedang butuh uang, tiba-tiba temanmu datang. Kamu butuh uang? Ya aku barusan dapat rezeki banyak. Makan-makan yuk. Alhamdulillah. Itu direct perception. Ada barang hilang, dicari-cari tidak ketemu. Terus kamu putus asa, tasnya kamu banting. Tiba-tiba, oh iya di dalam tas ini. Ketemu sekarang. Itu seolah-olah kebetulan. Tapi ini termasuk jenis ragam pengetahuan intuitif. Kalau dalam dunia epistemologi sering disebut knowledge by acquaintance. Pengetahuan langsung. Saya kasih contoh ya. Sains itu juga sering melibatkan intuisi. Seni juga sering melibatkan intuisi. Sains misalnya Newton ketika menemukan hukum gravitasi. Itu kan dia menyimpulkan ada hukum gravitasi waktu nongkrong di depan kampus. Terus lihat apel jatuh. Dari situ muncul gagasan, wah ini mungkin ada gaya tariknya bumi ini. Itu intuitif pasti. Kenapa? Karena kenapa saat apel itu jatuh kok enggak kemarin-kemarin? Emangnya sejak kecil sampai jadi mahasiswa enggak pernah lihat barang jatuh? Kan mestinya ya sering. Cuma hanya ketika apel ini jatuh, orang terus, dia terus sadar ada hukum gravitasi. Sama kayak Archimedes. Archimedes itu menemukan hukum Archimedes waktu dia kungkum. Mau mandi kungkum, airnya tumpah. Dengan tumpahan sesuai rumus Archimedes itu. Baru dia bilang, eureka, ketemu sekarang rumusnya. Terus lari-lari telanjang, ketemu sekarang hukumnya keluar rumah. Sehingga terkenal sekali istilah itu. Itu pasti intuitif, kenapa tiba-tiba ting datang sendiri. Dipikir tidak ketemu-ketemu, tiba-tiba ketemunya waktu tidak disengaja. Itu intuitif. Sastrawan, seniman itu nyari itu, mempertajam intuisi. Karena kalau sastrawan tidak intuisinya tidak tajam, gagasannya mesti tidak kreatif, tidak ada yang baru, mulang-mulang. Jadi itu intuisi, modenya knowledge by acquaintance. Ya kalau dalam prakteknya isinya biasanya kalau kita menyebutnya firasat. Firasat itu gut feeling. Jadi perasaan yang khas atau natural feeling. Ya kayak tadi, kok rasanya gak enak ya. Kayak orang Jawa ini kok hawanya sumuk ya, mesti mau hujan. Itu jenis firasat. Ini saya bilang tadi, kalau ini dikelola bisa kita kembangkan luar biasa. Orang zaman dulu lebih canggih daripada manusia modern. Sama kayak kritiknya Hussein Nasr. Orang zaman dulu firasat juga jadi mode pengetahuan. Orang Jawa itu punya teori firasat yang luar biasa. Coba dibaca Primbon itu. Itu kan luar biasa. Cara niteni realitas. Orang itu kalau misalnya rambutnya keriting itu biasanya apa. Kalau tai lalatnya di pipi terus cirinya apa. Kalau bisa begitu sampai detail itu dan tebal sekali. Coba dibaca Primbon-Primbon Jawa itu. Jadi mereka lebih canggih daripada kita. Kita kan untuk ngerti macam-macam kadang harus dibedah lah, harus dipakai analisis teori lah. Mereka enggak, orang Jawa lebih canggih daripada kita. Bayangkan di Jawa itu kadang orang kawin aja dihitung loh. wetonnya, enggak ada teori weton itu. Donald Trump enggak ngerti itu. Wetonnya apa sama wetonnya apa ini cocok apa tidak itu bisa. Dan ya bahasanya ilmu titen diawali dari firasat. Oke. Kadang-kadang juga inner voice, suara hati, instant knowing, physical sensation, extrasensory perception. Extrasensory perception itu yang kayak jenis-jenis karma itu extrasensory perception. Ya, wah ini di pojok sana ada, itu extrasensory. Nah, itu kalimat-kalimat itu jenis pengetahuan intuitif. Nah, ini psikologi. Kalau versinya tasawuf yang ilmu laduni, ilmu huduri, semua itu tadi sumbernya adalah Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang seolah-olah kebetulan itu informasi dari Allah ke dalam diri kita. Ketika Newton menemukan gravitasi, Archimedes menemukan hukum Archimedes, itu sama Allah memang dipancari cahaya untuk membongkar rahasia itu. Nah, sementara kalau dalam teori-teori psikologi modern yang behavioristik, yang manusia dianggap semi kayak mesin, itu kan bukan dari Allah, tapi dari timbunan bawah sadar. Nah, kalau dalam tasawuf, ya itu yang dari Allah, itulah namanya laduni. Jadi kayak tadi kamu firasat, saya gak masuk kuliah, firasat saya gak enak, kok terus pas? Berarti kamu sebenarnya dapat ilmu laduni dari Allah. Mungkin ya Allah ingin menyadarkanmu. Loh ya, di antara intervensinya manusia, intervensinya Allah dalam kehidupan manusia, ya yang semacam itu, kebetulan-kebetulan. Bahwa ya itu mungkin untuk membantah orang barat yang deistik. Kalau orang barat itu kan alam semesta ini ada hukumnya dan selesai. Berarti Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta terus liburan santai-santai di kantornya, besok kalau kiamat baru menghisap. Tapi enggak, Allah selalu terlibat dalam hidup kita. Makanya kita boleh berdoa, boleh berharap. Dan Allah juga intervensi-intervensi, termasuk dalam model dunia ini kan Allah intervensi dalam hidup kita. Jadi tenang saja, Allah itu selalu terlibat. Nah, ini cuma kita yang sering gak sadar. Allah itu selalu sedia, selalu dekat dengan kita. Cuma kita yang sering cuek. Ya untungnya Allah itu sabar. Iya. Kalau Allah gak sabar, kamu sudah ditinggalin dari dulu, sudah dicuekin dari dulu. Oke, dimulai ngajinya sekarang, risalah ala dunia. Iya, yang tadi cuma pengantar biar ngerti kita ada di mana. Oke, bismillah. Tidak banyak, saya tidak meringkas kata-kata, nanti cuma tak bikin bagan-bagan. Di awal-awal di kitab Ar-Risalah ala dunia, Ghazali bilang, ini sebenarnya saya nulis kitab ini, ada seorang teman yang tanya padaku, apa ya benar ada ilmu jenis laduni ini? Itu di pengantar dia bilang begitu. Dia meragukan temannya ini. Apa ya ada? Pengetahuan itu kan dari akal, dari rasio, dari pengalaman. Kok ada pengetahuan yang laduni yang dikasih Allah langsung itu kayak gimana? Akhirnya Ghazali, ya sudah, saya tulis risalah. Nanti jenis risalah itu kan kayak surat, jadi tidak terlalu panjang. Semacam jawaban dari pertanyaan temannya tentang ilmu laduni. Cuma ya tidak panjangnya Ghazali ya, kalau kamu ngaji bisa tahunan itu. Karena pelan-pelan, karena kamu tidak iso bahasa Arab masalahnya. Ya, tiap kata buka kamus. Oke, terus

Ya, sebagian sudah ngerti filsafat cukup. Tapi tauhid itu fardu ain. Semua orang harus ngerti tauhid. Ibadah mahdoh itu fardu ain. Yang syar'i ada dua, ilmu usul dan ilmu furu'. Ilmu usul itu bukan berarti ilmu yang ngajari caranya usul. Ya, usul itu maksudnya ilmu pokok, yaitu tauhid. Makanya Fakultas Usuluddin itu mahasiswanya banyak usul, karena namanya usul pokok. Ya, oke, isinya tauhid. Yang kedua ilmu furu', ilmu cabang. Di antara ilmu cabang itu ya fikih. Fikih itu termasuk haknya Allah, ibadah. Ada muamalah. Muamalah itu termasuk haknya hamba. Muamalah nanti oleh Ghazali dibagi dua. Hak hamba itu muamalah sama muaqadah. Muamalah itu hubungan sosial, muaqadah itu hubungan ekonomi. Jadi hak Allah, hak hamba, dan yang ketiga hak jiwa. Hak jiwa itu akhlak, moral, etika. Itu termasuk ilmu syar'i. Yang ingin belajar agama silahkan milih yang diminati, yang usul, yang furu'. Kalau yang furu' boleh milih tentang haknya hamba, tentang ibadah, atau tentang haknya Allah, tentang ibadah, atau haknya hamba, muamalah dan muaqadah, atau haknya jiwa, diri kita sendiri secara individu. Namanya akhlak. Terus nanti ada ilmu akli. Ilmu akli ini kalau Ghazali ya logika, termasuk berhitung, harus belajar. Kemudian ilmu alamiah, fisika, biologi, itu kita ngerti. Kemudian yang ketiga ilmu, kalau kita sebut hari ini, metafisika, tentang hakikat realitas. Itu ilmu akli. Jadi ilmu alamiah, fisika, hakikat realitas, metafisika, ilmu tentang berhitung atau cara berpikir, namanya logika. Itulah semestanya ilmu-ilmu. Kalau ingin disebut ulama, ya kuasai ilmu-ilmu syar'i, usuliyah dan furu'iyah. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, mewarisi syariah. Ada juga yang akli. Mungkin yang akli ini yang ulama modern, spesialis, ahli fisika, ahli matematika, ahli logika, termasuk ahli filsafat, itu ilmu akli. Jadi ada syar'i, ada akli. Kalau tentang ilmu itu. Nah sekarang baru masuk ke laduni. Kalau di Ghazali, laduni itu berhubungan dengan proses belajar. Jadi meskipun istilahnya ilmu laduni, ini bukan berarti terus ada ilmunya sendiri. Makanya kalian lihat di peta sebelumnya ini, tidak ada. Lupa ilmu laduni yang mana? Tidak ada. Ilmu laduni itu proses belajarnya. Jadi yo metodenya, kalau bahasane kampus, epistemologinya itu laduni. Bukan kok isinya apa ilmu laduni. Isinya bisa semua ilmu tadi. Apa ada, Pak, ilmu laduni yang isinya fisika misalnya? Sama Allah dianugerahi ilmu fisika, ada. Saya tidak tahu laduni apa tidak. Zaman saya dulu di Jember ada pondok pesantren. Al-Hasan. Kiainya namanya Kiai Muzammil. Beliau ini tidak pernah sekolah SD sampai kelas 4. Cuma otodidak belajar sendiri ilmu falak. Sampai kemudian bisa bikin teropong bintang sendiri dan sekarang jadi tempatnya mahasiswa-mahasiswa praktikum. Itu otodidak. Nyari bahannya untuk bikin teropong, ya nyari di pasar-pasar, nyari cermin, nyari belajar dari kamera, belajar dari itu. Cuma sampai kelas 4 SD. Kalau ada waktu ke sana. Di sana banyak dipakai praktikum mahasiswa. Jadi, ya mungkin ada bantuan dari Allah ladunia. Lu bayangkan ilmu ladunia di sini teropong bintang itu kan luar biasa. Jadi, dia proses belajarnya namanya laduni. Harusnya kalau enggak pernah sekolah formal kan enggak bisa, tapi beliau bisa. Zaman saya ke sana itu yang terbesar sudah bisa sekian ratus meter, kilometer bisa lihat planet Pluto. Zaman itu kan luar biasa, tidak sembarangan. Jadi itu proses belajar. Proses belajarnya ada dua, kalau di Ghazali ta'allum insani sama ta'allum robbani. Kita ngaji ini ta'allum insani. Jadi model belajarnya manusia biasa. Jadi karena kita manusia biasa, ya modelnya ya biasa-biasa. Isinya berpikir, belajar normal, baca buku, mendengarkan kajian, diajari orang lain, dan seterusnya. Itu ta'allum insani. Ia dapat ilmu, dapat pengetahuan, cuma kayak tadi sifatnya tidak hakul yakin, informatif sifatnya. Beda sama ta'allum robbani. Ta'allum robbani ini dianugerahi. Kalau di Ghazali jenisnya dua, ada wahyu, ada ilham. Jadi kalau wahyu untuk para nabi, kalau ilham untuk manusia biasa seperti kita. Ya kalau ingin cepat dapat ilham, ya kalian besok kalau punya anak nomor satu kasih nama Wahyu, nomor dua Ilham. Sudah dapat dua-duanya sekarang. Saya sudah dapat wahyu, Pak, dan dapat ilham. Oke, ya. Jadi ini proses ta'allum robbani. Pengajaran dari Tuhan langsung. Jadi itu simple. Nah, cuma syaratnya jiwanya harus bersih untuk ta'allum robbani. Jiwa yang kotor, mungkin Allah melimpahkan, seandainya Allah melimpahkan pun tidak akan terbaca. Kayak kita tiap sholat berdoa ihdinas siratal mustaqim, mungkin Allah sudah ngasih hidayah, menunjukkan jalan yang lurus. Kok kamu tidak ketemu-ketemu jalan lurusnya, mungkin petunjuknya Allah tidak terbaca. Kalau dilihat betapa sayangnya Allah pada manusia, insya Allah kalau kamu baca fatihahnya serius, itu kamu beneran sama Allah dikasih petunjuk. Dikasih petunjuk jalan yang lurus. Kenapa tidak terbaca? Kenapa kamu masih kebingungan? Mungkin karena jiwamu gelap. Ya kayak ruangan yang gelap itu loh. Seindah apapun isinya tidak kelihatan. Maka kita butuh jiwa yang jernih, katanya Ghazali. Bahkan katanya Ghazali, jiwa yang jernih itu sudah luar biasa isinya. Sudah banyak sekali anugerah pengetahuan dari Allah. Jiwa yang tidak jernih kenapa? Jiwa yang tidak jernih karena sibuk dengan kegelapan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan materi. Analoginya Ghazali kayak mendung yang menutupi matahari. Kalau mendung menutupi matahari itu kan bukan berarti mataharinya tidak ada. jiwamu yang asli itu terang dan jernih, cuma tertutupi oleh dunia. Maka kita harus belajar diawali dengan menyucikan diri. Tahapan pertama pembelajar itu membersihkan jiwa. Kalau versinya Ghazali, baik ta'alum insani maupun ta'alum robani. Kenapa? Karena ya kayak dulu ya di syairnya Imam Syafi'i itu, karena ilmu itu nur. Jadi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asin, dan cahayanya Allah tidak akan bisa jadi petunjuk bagi orang yang suka maksiat, karena maksiat membuat hati gelap. Kalau hatimu gelap ya hidayah seperti apapun tidak akan terbaca. Bukan Allah tidak ngasih, kamu yang tidak bisa baca. Jiwamu gelap. Maka syaratnya orang belajar yang pertama membersihkan jiwa. Atau kalau jiwanya sakit karena dunia, menyembuhkannya dulu. Makanya katanya Ghazali, penting syaratnya orang belajar itu mengenali penyakit jiwanya. Jiwamu ada penyakit apa yang menggelapkan? Dikenali dulu terus diobati baru kamu belajar. Kalau tidak ya susah. Cahaya masuk. Jangan-jangan itu yang membuat, kalau kamu baca buku, baca bukunya paham, akalmu jalan. Tapi bukunya ditutup lupa. Tidak ada yang nyantol satupun. Mungkin karena dalamnya gelap. Pengetahuan banyak, ngaji ini aja sampai berapa, hampir 100 berapa sesi. Tapi yang tersisa berapa sekarang? Yang nyantol di sini paling kamu lupa. Banyak yang lupa. Jadi ditanami terus tapi tidak tumbuh-tumbuh. Itu mungkin karena jiwanya gelap. Karena alatnya ilmu laduni itu jiwa. Nah, asumsi-asumsinya. Kalau diri salah ladunia, berarti ilmu laduni itu ilmu yang dilimpahi oleh Allah. Berarti dia berasal dari luar diri yang dimasukkan ke dalam diri. Asumsi yang kedua, usahanya bukan usaha insani, tapi usaha ilahi. Karena dikasih, maka manusia bukan mencari ilmunya, tapi menyiapkan dirinya agar layak untuk dikasih. Jadi untuk dapat ilmu laduni itu tidak bisa ditransfer. Tidak bisa kamu tak transfer ilmu laduni itu, tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya adalah kita menyiapkan diri kita agar layak ditransfer oleh Allah. Makanya syaratnya ya nanti ada mujahadah, pembersihan diri dan seterusnya. Yang ketiga, ilmu laduni itu isinya apa, muatannya apa, tergantung yang ngasih. Jadi maka jangan heran kadang-kadang orang gak ngerti apa-apa tiba-tiba bisa ngomong apa. Ada wali yang tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris, meskipun gak pernah khusus bahasa Inggris. Ya mungkin bisa. Kalau itu memang laduni, dilimpahi Allah kemampuan bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau Allah sayang padamu, pas mau tes TOEFL itu kamu dikasih laduni bahasa Inggris. Ya, jadi kalau pas butuh, pas dapat. Nah itu laduni, tergantung Allah yang ngasih. Ya mungkin saja kalau Allah mau. Cuma syaratnya pasti tidak simpel, apa pembersihan jiwa. Dan Allah yang tahu apa butuh kita. Allah akan ngasih sesuai yang Allah ketahui tentang kita, yang Allah inginkan atas diri kita. Nah itulah bunyi. Asumsi-asumsinya itu. Medianya kalbu. Sebenarnya nulisnya enggak pakai K, bahasa Indonesia jadi K. Harusnya pakai Q, kolbu. Cuma kelihatannya di Indonesia kan jadi kalbu. Kalau kalbun bahasa Arab,

kita harus percaya sunnatullah karena berpedoman sunnatullah kita hidup. Kita percaya kudratullah biar tidak putus asa karena Allah suatu waktu bisa intervensi. Dunia ini tidak pasti, tapi kita memedomani hukum-hukum pastinya, namanya sunnatullah. Itu caranya menyikapinya begitu. Terakhir kita ngaji sebentar. Ya, namanya ngaji benono Arab-Arabe. Ada beberapa ayat yang populer menunjukkan bahwa Allah memang ngasih ilmu laduni pada hamba yang dia sayangi. Itu surat Kahfi, ceritanya Nabi Musa sama Khidir. Jadi Nabi Musa sama Khidir ini biasanya jadi simbol ceritanya laduni. Kan suatu ketika ceritanya Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Musa, manusia paling pintar di dunia ini siapa? Dengan pedenya Musa bilang, aku. Tidak ada lagi yang lebih pintar dari aku. Terus oleh Allah, Musa kamu kok bayang gitu? Ya, baiklah. Ayo kamu tak kenalkan dengan hambaku yang jauh lebih pintar dari kamu. Terus Musa ngajak muridnya, namanya Yusha' bin Nun, itu nanti naik laut, disuruh mencari pertemuan dua laut. Karena hamba yang disayangi Allah ini menguasai dua lautan. Ini sebenarnya analogi pengetahuan dua tadi. Dia cerdas secara rasional, cerdas secara intuitif. Nah itu ayatnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Kalau dari urutannya ayat, dan dia ketemu dengan salah seorang hamba kami sebelum dikasih ilmu laduni, apa dikasihnya? Rahmatan min indina, cinta dan sayang Allah. Kalau Allah sudah cinta dan sayang, baru alamnahu min ladunna ilma. Jadi ini tahapnya. Kejarlah dulu sayang dan cintanya Allah, maka kamu akan dapat antara lain ilmu. Itu kalimat selanjutnya. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulimta rushda. Katanya Musa berkata padanya, boleh tidak saya ikut kamu sehingga kamu bisa mengajarkan padaku yang diajarkan padamu. Tapi sebenarnya Khidir ini nolak. Katanya Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau tidak akan sabar ketemu aku. Kenapa tidak sabar? Wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar kalau engkau tidak tahu, engkau tidak dikasih kabar? Karena ilmu ini dikasih. Kalau tidak ngerti modusnya, tidak ngerti alasannya, kamu tidak akan bisa sabar. Itu kadang-kadang kan ada orang yang mengkritik wali Allah, mengkritik para ulama, kan tidak ngerti ilmunya. Gimana engkau bisa sabar kalau kamu tidak ngerti ilmunya? Tapi Musa nekat dan terbukti kan tidak sabar. Karena memang pakai logika normal yang dilakukan oleh Khidir itu tidak masuk akal. Sudah ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan tidak tahu terima kasih. Lagi enak-enak jalan, ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Itu kan kriminal luar biasa. Tidak masuk akal. Diusir-usir orang dari desa, minta makan, minta tolong, tidak ada yang mau nolong, tiba-tiba ada rumahnya penduduk yang roboh, dibantu mendiriin, dibantu bangun. Nah itu kan tidak masuk akal semua. Orang jadi tidak sabar. Kita sudah diusir-usir, kok sekarang malah dibantu orang desa, wong kita yang butuh. Anak kecil tidak tahu apa-apa, dibunuh. Kita sudah ditolong, ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan tidak nyambung semua. Tapi kalau ngerti alasannya baru nyambung. Nah, orang biasa yang tidak dikasih alasannya ini, kalau Khidir dikasih. Itu yang disebut miladunna ilma. Maka ini bisa kamu jadikan dalil untuk tidak mudah menyalahkan orang lain, karena kita tidak tahu alasannya, tidak tahu motifnya, dia yang tahu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubur. Gimana kau bisa sabar, gimana kau bisa menanggung sesuatu yang kamu tidak dikasih informasi. Akhirnya bisa, kapan-kapan kita ngomong lagi manusia langit jilid kedua. Iya, Khidir bisa diangkat. Cuma nunggu ilmu ladini dulu. Oke. Terus ini ayat-ayat yang juga cerita tentang pengetahuan langsung. Al-Anbiya itu Nabi Dawud oleh Allah diajari cara membuat baju besi untuk perang. Dicek surat Al-Anbiya. Atau Nabi Yusuf. Wakadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Diajari tafsirnya mimpi. Atau surat Al-Baqarah. Nabi Adam ini diajari, kalau versinya Sedusen Nasr, diajari saintia sakra. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua kebutuhan pengetahuan untuk bekal hidup di bumi diajarkan oleh Allah. Yang itu malaikat enggak diajari. Makanya ketika dites ke malaikat, ya malaikatnya enggak bisa, oh enggak diajari. Malaikat itu kan hanya melakukan yang diperintahkan. Nah, itu contoh. Ya sebenarnya dalam cerita-cerita banyak nabi, para sahabat, itu banyak cerita-cerita yang kayak tadi, kayak Nabi Yusuf itu, Abu Bakar itu punya kemampuan takwil mimpi. Satu ketika Nabi bilang Abu Bakar, saya mimpi melihat saya jalan diikuti oleh domba warna hitam banyak. Tapi setelah itu diikuti oleh domba warna putih lebih banyak lagi, sampai warna hitamnya tidak kelihatan. Nah, itu Nabi ngobrol sama Abu Bakar. Yang bisa menakwil mimpinya Abu Bakar. Katanya Abu Bakar, oh itu artinya nanti orang Arab hampir semua akan masuk Islam. Itu kambing hitam. Tapi setelah itu akan lebih banyak lagi non-Arab yang masuk Islam. Itu kambing putih. Sampai yang Arabnya gak kelihatan. Katanya Nabi Muhammad, pinter kamu Abu Bakar. Jibril juga sudah bilang gitu. Ya, Nabi Muhammad ngetes berarti. Iya. Jadi iya kan. Ada lagi yang Abu Bakar itu, waktu Nabi mimpi Abu Bakar, aku mimpi kita berdua lomba naik tangga dan aku menang. Aku menang 2,5 tangga. Katanya Abu Bakar, oh itu maknanya Nabi, nanti Nabi akan meninggal duluan, 2,5 tahun setelah itu baru saya. Dan ternyata ya pas. Ke khalifah Abu Bakar kan 2,5 tahun, terus beliau meninggal. Itu Abu Bakar. Belum lagi Umar, kalau Umar ya lebih canggih lagi. Umar itu enak-enaknya khutbah Jumat terus teriak-teriak. Wahai syariah, lari ke balik gunung, lari ke balik gunung. Itu teriak-teriak begitu. Sahabat, iki lu orang khutbah kok teriak-teriak enggak jelas ini. Waktu ditanya, katanya Umar, ya waktu dia khutbah, dia melihat pasukan yang sedang perang di Nahawan, perang di daerah Persia. Itu sedang terdesak mau kalah, dan Umar teriak-teriak mengingatkan orang, suruh lari, suruh berlindung ke balik gunung. Nah, ini kan pengetahuan ini dari Allah. Jadi Nabi Muhammad kan juga begitu. Waktu Isra Mi'raj, begitu pulang dari Isra Mi'raj, ketemu Abu Jahal, katanya Abu Jahal, beneran kamu habis dari Masjidil Aqsa? Ya. Berani jamin, berani. Akhirnya kan orang-orang tak undang ya, katanya Abu Bakar. Ya, diundang semua. Jadi orang pertama yang memperingati Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Loh iya, dia bikin terus kumpulan, wahai orang-orang Arab, ini Muhammad ngaku habis dari Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah di sini lagi. Itu kan diperingati pagi-pagi oleh Abu Jahal. Silahkan tanya. Akhirnya kan mereka ngetes Nabi, tanya Masjidil Aqsa itu kayak gimana, tiangnya gimana. Dan Nabi bisa cerita karena ceritanya Allah ngasih pengetahuan langsung. Jibril datang menunjukkan gambarnya Masjidil Aqsa. Ini kan jenis laduni. Kita sebentar lagi Isra Mi'raj ya. Ini ya itu mengikuti yang pertama kali merayakan itu Abu Jahal. Oke. Cuma dia karpe ngetes, ternyata gagal, akhirnya jadi perayaan beneran. Ya kan nanti dari situ ada gelar Abu Bakar As-Siddiq, karena yang sama sekali tidak bantah, yakin 100% itu Abu Bakar. Sehingga dia dikasih gelar As-Siddiq. Oke, alhamdulillah itu wawasan terakhir kita, pengetahuan laduniyah. Kita sudah dapat tentang ilmu baik dari barat maupun dari timur. Bulan depan saya masih mikir-mikir, tapi tadi ngomong tentang pengetahuan ketuhanan, teologi. Pingin ngomong teologi ya. Kayaknya tema teologi jarang kita angkat. Bulan depan kita ngomong teologi modern. Kita ambil 4 tokoh besar teologi Islam modern. Yang pertama Muhammad Abdu dengan risalah tauhidnya. Atau gurunya dulu ya, gurunya dulu Jamaluddin Al-Afghani dengan pan-islamismenya. Terus Muhammad Abdul dengan risalah tauhidnya. Terus Iqbal dengan reconstruction of religious thought-nya. Dan yang terakhir Amir Ali, idolanya Soekarno, dengan spirit of Islam-nya, api Islam. Oke. Biar variasi tema tidak bosan di tasawuf dan filsafat, kita ngomong gagasan-gagasan teologi Islam modern untuk bulan depan. Oke, saya kira itu untuk ngaji kita. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.